بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنفتين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan tentang masail fil ilm, beberapa masalah tentang masalah ilmu yang penting untuk diangkat supaya talabul ilmi kita sesuai dengan bimbingan salaf. Masalah yang berikutnya adalah tujuan mempelajari ilmu syar'i. Perlu difahami ya fanafitina azakumullah, tujuan kita mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ialah an na'budallaha ala basirah. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, beribadah di atas basirah, petunjuk. Wa antah sulalana al-khasyiatu minallah, dan supaya kita mendapatkan rasa khasyiah, mendapatkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tadi. Wa anna tabi'a ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan supaya kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Ini tujuan belajar ilmu agama, untuk kita amalkan supaya ibadah kita yang merupakan kewajiban masing-masing kita, ibadah kita di atas ilmu, di atas basirah. Kita sholat di atas ilmu, kita berzakat di atas ilmu, kita berpuasa di atas ilmu, kita umrah dengan ilmu, kita haji di atas ilmu. Ibadah apapun yang kita lakukan dibangun di atas ilmu. Dan supaya tertanam dalam jiwa kita khasyiatullah, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal, rasa takut yang mendorong kita untuk semangat beribadah jauh dari perkara dosa dan kemungkaran. Dan tidak lupa tujuannya untuk supaya bisa mengikuti Rasul dan para sahabatnya, meniti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya. Itu tujuan kita belajar. Ini disebutkan dalam banyak penjelasan-penjelasan para ulama salaf kita. Di antaranya diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilm khasyiatullah. Bukanlah ilmu itu dengan banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu ialah khasyiatullah, rasa takut kita kepada Allah. Ilmu yang membuat kita memiliki khasyiah, rasa takut kepada Allah. Itu ilmu. Juga diriwayatkan dari Imam Malik. Al-Imamu Malik bin Anas rahimahullah menyatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnahu nurun yaj'aluhu Allahu fil qulub. Bukanlah ilmu itu dengan memperbanyak riwayat, tetapi ilmu itu adalah nur, cahaya yang Allah jadikan pada hati hambanya. Ilmu itu nur, nur yang dalam jiwa kita, yang menerangi hati, yang menerangi jiwa, yang menerangi langkah kita dalam beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan sekali lagi, ilmu itu khasyiatullah. Bukan semata-mata banyak ilmu, bukan semata-mata paham ilmu, tapi ilmu yang betul-betul bermanfaat, yang membawa kita memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga diriwayatkan dari Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, yang dijuluki dengan Qawwamus Sunnah. Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, beliau menyatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, wa innama huwal ittiba' wal isti'mal yaqtadi bisahabati wat tabi'in wa in kana qalilal ilmi. Ilmu itu bukan dengan banyak meriwayatkan. Sesungguhnya ilmu itu ialah ittiba', kita mengikuti Rasul. Al-isti'mal, kita menggunakan ilmu itu untuk diamalkan. Yaqtadi bisahabati wa tabi'in, dengan itu dia mengikuti jejak langkah sahabat dan tabi'in. Wa in kana qalilal ilmi, walaupun ilmunya sedikit. Jadi ilmu bukan dengan banyaknya periwayatan, banyak kitab, banyak maklumat, tapi ilmu yang diinginkan, ilmu yang membawa kita untuk ittiba', mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Ilmu yang kita gunakan, yang kita amalkan. Dengan ilmu ini kita bisa mencontoh sahabat, mencontoh tabi'in, walaupun sedikit ilmu yang kita miliki. Beliau mengatakan setelah itu, masih ucapannya Al-Asbahani, wa man khalafa as-sahabata wa tabi'in fa huwa dhalun wa in kana katsiral ilmi. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat, menyelisihi tabi'in, maka dia sesat, walaupun ilmunya banyak, riwayatnya banyak, maklumatnya banyak. Itulah yang namanya ilmu yang sesungguhnya. Ada seseorang yang baru menimba ilmu, baru menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majalisul ilm, dia serap ilmu dari pengajian-pengajian tadi, lalu dia amalkan, mulai dia mengikuti Rasul dan para sahabatnya secara bertahap, satu demi satu dia amalkan, dia ikuti sunnah Rasul. Inilah yang namanya ilmu yang sesungguhnya, sehingga dia bisa ittiba'. Itulah tujuan dia belajar ilmu, nampak bekas ilmu pada dirinya, walaupun masih pemula. Barakallahu fikum. Orang lain maklumatnya banyak, hafizul Quran, hafal Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, mungkin Riyadhus Salihin, ada yang mungkin hafal Mukhtasar Sahih Muslim, atau mungkin hafal Sahih Bukhari. maklumatnya sangat banyak, jago fiqih, jago hadis, pakar mustalah, pakar usul fiqih, tetapi ilmunya enggak dipakai. Ternyata dia menyelisihi para sahabat dan para tabi'in. Ternyata dia yang harif menyimpang dari jalurnya Rasul dan para sahabatnya. Beliau mengatakan ini orang sesat, walaupun ilmunya banyak. Jangan memandang hafalannya, jangan memandang dia hafal Quran, hafal hadis, jangan memandang dia jago fiqih, jangan memandang dia jago mustalah, jago ilmu hadis, hadis Indonesia atau yang semisalnya. Jangan memandang sisi itunya. Pandang sisi kegunaan ilmunya. Apakah dia amalkan ilmunya? Apakah dengan ilmu itu dia mengikuti Rasul dan para sahabatnya? Apakah dengan ilmu itu dia memiliki khasyiatullah? Apakah dengan ilmu itu lurus akidahnya, manhajnya? Kalau iya, bagus. Sudah ilmunya banyak di atas sunnah. Tapi kalau tidak, dikatakan orang yang sesat, orang yang menyimpang, walaupun ilmunya banyak. Itu makna laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilm al khusyah. Saya tambahkan lagi dengan pernyataan al-imamu al-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Lebih jelas beliau menerangkan masalah ini. Kata beliau, al-ilmu laisa huwa bikathratir riwayah, walakinnahu nurun yakzifuhu Allahu fil qalbi wa syartuh. Wa syartuhu al-ittiba' والفرار من الهوى والابتداع وفقنا الله وإياكم لطاعته. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ilmu itu bukan dengan banyak meriwayatkan, tapi ilmu itu cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Syaratnya, syartuhu, syaratnya al-ittiba', dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal firaru minal hawa wal ibtida'. Syarat yang kedua, dia harus lari dari hawa nafsu dan kebid'ahan-kebid'ahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada kalian untuk mentaati Allah. Jelas. Naam, untuk itulah qanatina azakumullah, kita itu belajar mencari ilmu, talabul ilm, mengkaji ilmu, mendalami ilmu agama Allah. Itu semua untuk kita amalkan supaya ibadah kita benar di atas ilmu, supaya kita bisa ittiba, mencontoh Rasul, mengikuti Rasul, bukan ibtida, jatuh dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Maka ya qanatina azakumullah, belajar ilmu tidak boleh ada niatan-niatan duniawi. Belajar ilmu din tidak boleh ada niatan-niatan duniawi. Tidak boleh kita niatkan untuk riyasah, mencari ilmu untuk mendapatkan kedudukan, menjadi pejabat, menjadi ini dan itu. Barakallahu fikum. Jika menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala bukan dalam rangka untuk sesuatu yang berbau komersil. Ini juga harus ditambah baik-baik. Tapi betul-betul kita itu ikhlas dalam menimba ilmu agama Allah untuk kita amalkan. Untuk kita amalkan, barakallahu fikum. Siapa saja yang kemudian menimba ilmu untuk urusan duniawi, mengejar dunia dengan ilmu, entah itu ketenaran atau kemasyhuran atau kedudukan atau pujian atau dunia, harta benda dan semisalnya, maka dia pasti akan menyimpang. Dia pasti akan menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua akan hal ini. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah memberikan peringatan kepada kita sebagai pelajaran. Allah azza wa jalla berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath." Ila akhir ayat. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang punya ilmu, mapan keilmuannya, tapi tidak diamalkan. Justru dia mencari dunia dengan ilmunya. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim," bacakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, "naba' allazi atainahu ayatina," berita tentang seseorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Pada kata-kata allazi atainahu ayatina, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, itu menunjukkan dia bukan orang awam. Tetapi seseorang yang mengerti ayat, faham ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di zaman kita sekarang ini, dia faham syariat, faham agama, faham Quran, faham hadis. Kurang apa dia? Bacakan kepada mereka berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Disebutkan dalam tafsirnya, dia adalah Bal'am bin Ba'ura dari kalangan Bani Israel. Namun dikatakan oleh para mufassirin itu sekedar contoh-contoh kasus. Lafaz ayatnya umum, meliputi siapa saja yang memiliki sifat yang termaktub dalam ayat ini, baik dia Bal'am bin Ba'ura ataupun yang lain-lainnya. Bacakan kepada mereka berita tentang seseorang yang kami anugerahkan kepada dia ayat-ayat kami. Allah mengatakan, fansalakha minha, ternyata dia keluar lepas dari ayat-ayat kami tadi. Insilah itu lepas dan tidak mungkin kembali lagi. Fa'atba'ahu syaitan, akhirnya setan pun mengikuti dia. Fakana minal ghawin, ujungnya orang tadi termasuk orang yang ghawin, orang yang menyimpang. Allah mengatakan setelah itu, walau syi'na larafa'nahu biha, kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi Allah sebutkan sebab dia menyimpang. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tolong camkan baik-baik ya ikhwan sebab ini. Tetapi yang membuat dia menyimpang adalah dia akhlada ilal ardi, menghujam dalam perut bumi. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Dijelaskan oleh para mufassirin dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid tentang ayat ini, pengertian akhlada ilal ardi, orang yang menghujam dalam perut bumi, yakni dia terjangkit hubbud dunia, cinta dunia. Tetapi dia itu mencintai dunia, sangat-sangat cinta dengan dunia. Syubhat apa syahwat? Cinta dunia itu syubhat atau syahwat? Syahwat. Yang kali pertama disebutkan masalah dunia, dunia, dunia. Tetapi dia menyimpang dikarenakan dia menghujam ke dalam perut bumi, dia mencintai dunia. Baru yang kedua Allah mengatakan, wattaba'a hawa, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Ittiba'ul hawa, syubhat atau syahwat? Syubhat, mengikuti hawa nafsunya. supaya dunianya tadi masih utuh, supaya dia tetap masyhur, tetap tenar, dipuji, disanjung, dapat dunia dan segala macamnya, harta dan segala macamnya, dia harus lindungi itu dengan menampilkan hawa, muncul syubhat demi syubhat, muncul pemahaman aneh demi pemahaman aneh dalam rangka untuk melindungi dunianya. Syahwat dulu, dunia dulu, baru kemudian syubhat, penyimpangan-penyimpangan. Dikecam dengan keras dalam ayat ini. Allah mengatakan famatsaluhu kamatsalil kalb. Perumpamaan dia seperti kalbun. Apa artinya kalbun? Anak-anak, apa artinya kalbun? Apa? Ngerti mereka ya? Perumpamaannya seperti kalbun, seperti anjing. Kalau kamu gendong anjing itu, lidahnya menjulur. Kalau kamu biarkan dia juga, lidahnya menjulur. Diumpamakan seperti anjing, hewan yang paling rendah, hewan yang paling hina. Gak ada harganya. Dan yang kedua, diumpamakan seperti keadaan anjing tadi. Dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, lidah dia menjulur. Maknanya katanya para ulama, tidak akan bisa menerima nasihat. Kamu kasih nasihat sekali, dua kali, ribuan kali, ayat, hadis, fatwa ulama dan segala macam, dia akan terus pada penyimpangannya. Tidak ada kemanfaatannya engkau memberikan nasihat kepada dia. Sudah kayak anjing kondisinya. Semuanya lidahnya menjulur. Terus menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebab tidak mengamalkan ilmu, sebab niatan mencari ilmunya itu untuk dunia. Kata-kata dunia itu umum. Harta benda, perempuan, kedudukan, jabatan, ketenaran, kemasyhuran, pujian, sanjungan, pengikut. Dunia. Diancam dengan ancaman yang keras seperti ini. Pasti tidak akan menyimpang. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, ini dibawakan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitabnya Marhaban Ya Talib Al-Ilm di halaman 267. Ada ucapan yang sangat bagus dari Ibn Al-Qayyim rahimahullah, memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya mencari ilmu bukan karena Allah, bukan untuk amal, untuk dunia dan semisalnya. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kullu man athara ad-dunya min ahli al-ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allahi ghayra al-haqq fi fatwahu wa hukmihi wa fi khabarihi wa ilzamihi. Kata Ibnu Qayyim, siapa saja dari kalangan ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, lebih mementingkan dunianya dan mencintai dunia, maka pasti dan pasti dia akan berbicara atas nama Allah tanpa hak. Pasti dia akan berbicara atas nama Allah tanpa hak. Dalam fatwa-fatwanya, dalam hukum dia, pada khobarnya dia, pada ilzamnya dia ketika dia mengilzamkan, mengharuskan sesuatu kepada orang lain. Ini pasti tanpa ilmu. Kenapa? Beliau mengatakan, li'anna ahkamar Rabbi subhanah kathirun ma ta'ti ala khilafi aghradin nas. Sebab hukum-hukum Allah mayoritasnya itu berseberangan dengan tujuan-tujuan manusia. Hukum-hukum Allah itu mayoritasnya berseberangan, berbeda dengan niatan-niatan, tujuan-tujuan manusia. La siyama ahlur riyasah, terutama orang-orang yang mengejar kedudukan, Walladzina yattabi'una syubhat, terutama orang-orang yang mengikuti syubhat. Fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa fi mukhalafatil haqqi wa daf'ihi katsira. Sebab mereka ini yang mengejar kedudukan karena syahwat, yang mengikuti syubhat, tidak akan tercapai dengan sempurna tujuan-tujuan mereka, melainkan harus dengan menyelisihi al-haq dan menolak al-haq pada umum. Tidak sinkron ya. Hah? Hukum-hukum Allah itu semuanya harus dengan keikhlasan, dengan kejujuran, diamalkan, demikian seterusnya. Ternyata yang ini niatannya bukan untuk amal, niatnya untuk dunia, dengan berbagai macam tujuan-tujuan tadi, dengan ittiba'ul hawa. Otomatis tidak nyambung. Otomatis orang tadi akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Pasti akan sesat. Dalam fatwanya, hukumnya, khobarnya, ilzamnya, pasti. Belum mengatakan semua itu. Faidha kana al-alimu wal-hakim muhibbain lir-riyasah muttabi'ain lish-shahawat lam yatimma lahuma dhalik illa bidaf'i ma yudaduhu minal haq. Apabila seorang alim, seorang hakim, cinta kedudukan tahta, mengikuti syahwat, maka tidak akan sempurna, tidak akan tercapai dengan sempurna dua hal ini untuk mereka, kecuali dengan menolak al-haq yang berseberangan dengan misinya. Otomatis. Ya, kalau mencintai dunia, cinta kedudukan, mengikuti syahwat, tidak mungkin tercapai ini semua, melainkan harus menolak al-haq yang berseberangan dengan syahwatnya. Wala siyama idza qamat lahu syubhah, apalagi ketika ditambah syubhat masuk ke dia. Fatattafiqa syubhatu wasyahwa, akhirnya klop, bertemulah syubhat dan syahwat tadi. Wa yathurul hawa, maka muncul yang namanya hawa nafsu, hawa nafsu. Tampil yang namanya hawa nafsu, hawa nafsu. Fayakhfa as-sawab wa yantamisa wajhul haq. Akhirnya yang benar tersamarkan dan wajah al-haq pun akhirnya pudar. Tidak tahu lagi mana yang hak. Tidak tahu lagi mana wajah al-haq. Sudah tertutupi oleh syubhat dan syahwatnya dia, didorong dengan hawa nafsunya. Wa in kana al-haqqu zahira la khafa'a fihi wa la syubhata fihi. Walaupun al-haq itu nyata, zahir, nampak, tidak ada yang samar, tidak ada yang syubhat, aqdama 'ala mukhalafatihi, dia akan berani untuk menyelisihinya. Fallahu al-musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Ini semua ikhwan fillah jazakumullah ta'ala dari ayat yang kita bacakan di atas, sehingga sungguh sangat mengerikan di sini. Maka diingatkan kepada thullabul ilm, para pencari ilmu, para hamalatul ilm, para pembawa ilmu, kita belajar ilmu tujuannya untuk diamalkan supaya ibadah kita betul-betul di atas ilmu, supaya kita memiliki khasyiatullah, supaya kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan pemahaman salaf dengan baik dan benar. Ketika kita membawa ilmu, menyampaikan ilmu, juga harus dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Kita belajar ilmu dan menyampaikan ilmu bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk ketenaran, bukan untuk jabatan atau kedudukan atau dunia atau harta atau semisalnya, tidak. Semuanya untuk lillahi ta'ala. Yang lillahi ta'ala, maka dia akan selamat isiqomah di atas al-haq, orang-orang yang kemudian terkena penyakit syahwat dan syubhat, maka dia akan menyimpang dan diumpamakan kayak anjing-anjing tadi. Barakallahu fikum. Jangan jadi anjing. Kayak gitu ya. Jangan seperti anjing. Orang yang memiliki fitrah yang sehat, fitrah yang selamat, akan lari dari julukan-julukan jelek semacam itu. Dia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang semacam itu. Barakallahu fikum. Ini penting. Ini perlu juga diangkat, barakallahu fikum. Dikarenakan sekali lagi, barakallahu fikum, di zaman kita sekarang ini, Allahul Musta'an, banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan salafiyin, dari kalangan ikhwah-ikhwah salafiyin, itu masih memikirkan nasib anak-anaknya. Ustaz, tarbiyah di pesantren itu nanti targetnya apa sih, Ustaz? Kalau ya, yang jadi ustaz kan jelas kan, ya, jadi profesinya ustaz gitu. Tapi kalau tidak berhasil, Ustaz, kalau anaknya tadi kemudian semangat kesananya tidak ada, Ustaz, apa? Targetnya itu apa, Ustaz? Antum faham dari kemana nih, Pak? Nah, bingung dia. Sehingga sekali lagi mesti orientasinya dunia. Yang dipikirkan masalah masa depan dunia, dunia dan dunia. Bingung dia. Ini anaknya belajar agama, akidah yang benar, ibadah yang sahihah, belajar sunnah. Tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana iman. Belajar akhlakul karimah, adab-adab yang sahihah. Masih bingung dia. Apa targetnya? Apa targetnya? La haula wa la quwata illa billah. Jawabannya ya gampang. Targetnya supaya anak Anda soleh. Supaya anak Anda akidahnya sahih. Supaya ibadahnya semangat di atas ilmu. Supaya akhlaknya baik. Supaya adabnya bagus. Ibadah di atas ilmu. Menjadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Target kita ialah menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu targetnya. Tidak ada targetnya jadi ustaz, berprofesi sebagai ustaz. Mohon maaf. Saya tegur dia ketika itu. Maaf. Posisi ustaz itu bukan sebagai profesi. Lembaga pendidikan salafiyin, tarbiyah salafiyah, tidak masuk dalam kerangka dakwah taimen. Gitu ya kan ya? Dimasukkan di infotainment apa dakwah taimen? Barakallahu fikum. Nah, jangan nanti bayangkan kemudian mereka kita didik nanti menjadi dai-dai 1000 umat, 100 umat, 1 juta umat tampil di televisi-televisi dan segala macamnya. Kemudian pasang tarif, sekali tampil, 30 juta, dan lain-lain. Nah, bukan itu tujuan kita. Sekali lagi, itu tujuan duniawi. Bukan itu yang dikejar. Mohon maaf, bukan profesi, Mas. Itu tanggung jawab seseorang yang punya ilmu untuk menyampaikan ilmunya. Barakallahu fikum. Tegas Allah mengatakan, wala tashtaru fi ayati tsamanan qalila. Kamu jangan menjual dengan ayat-ayatku harga yang sedikit. Dunia wa ma fiha. Mohon maaf. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Target kita adalah yang disampaikan tadi. Mulai lagi. Nanti gimana Ustaz? Itunya Ustaz. Ya akhi, urusan dunia itu masing-masing hamba, masing-masing makhluk Allah Azza wa Jal diberi kemampuan untuk urusan dunianya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah zat yang memberikan segala sesuatu penciptaannya, thumma hada, lalu Allah yang memberi hidayah dia, hidayah umum, hidayah ammah untuk kehidupan dia. Kata-kata hada itu hidayatun ammah. Itu sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk, semua hamba dikasih kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih hidayah, petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk urusan dunianya, maisyahnya. Kamu gak usah pikir. Yang pertama, Allah yang atur. Bilangnya hidayatun ammah. Jangankan antum-antum ayyuhan nas yang memiliki akal yang sehat, penciptaan yang sempurna, makhluk-makhluk Allah dari kalangan hewan-hewan itu dikasih hidayah umum oleh Allah Azza wa Jalla untuk urusan duniawiyah mereka. Semut antum perhatikan, ya, yang merambat di tembok dan segala macamnya itu tidak ada gelar S1, wala S2, wala S3, wala ijazah, wala pernah sekolah, wala syekh. Apakah mereka langsung mati begitu aja? Semut, kamu gak punya ijazah bakal mati. Kamu makan apa, Mut? Dengar sendirinya antum cermati yang namanya semut. Subhanallah. Yang ini antum bisa membaca kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Syifaul Alil. Khusus tentang hidayatun amah. Ini semua akan membahas tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Azza wa Jal, keajaiban makhluknya Allah Azza wa Jal terkait dengan masalah ini. Semut dikenal sebagai makhluk Allah yang paling sabar, paling irit ekonomis dalam urusan dunia, urusan masalah makannya. Ada kisah dari kalangan Bani Israel. Boleh saya sampaikan, Ikhwan? Boleh kan? Hadithu an Bani Israel wala haraj. Sekedar kisah. Tapi sahih apa enggaknya wallahu a'lam bishawab. Tapi disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan masalah semua. Di mana ya? Dari saya redaksinya, kan sudah lama saya membaca. Al-muhim di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, kan bela tentaranya beliau banyak dari kalangan hewan-hewan ya. Semut ketika itu ada seekor semut yang melanggar peraturan, dihukum. Di penjara selama setahun dalam sebuah tempat. Hanya dikasih jatah makanan semacam 2 butir gitu, jatah dia. Dibiarkan. Begitu sampai di penghujung tahun dikeluarkan dia. Ternyata dalam tempatnya itu masih menyisakan 1 butir. Makanannya itu, makanannya 1 butir. Ditanyakan, kenapa tidak kamu habiskan makanan ini? Kan diperkirakan setahun cukup 2 butir. Kata sang semut, saya khawatir diperpanjang hukuman saya. Nanti tidak ada makanan lagi. Maka saya pun berhemat, saya makan 1 butir. Dan saya sisakan 1 butir. Dari mana ilmunya? Loh kok diam? Dari mana ilmunya? Itulah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayatun ammah. Itu kudratullah. Hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Langsung dengan sendirinya dia akan berpikir. Duh, di penjara. Setahun dikasih makan segini. Ini kalau saya makan langsung sehari, bisa gak makan selama setahun. Kayak gitu ya, berpikir dia. Gak perlu kamu ajari. Pasti dia berhemat, berhemat, berhemat. Lebih baik lebih daripada kurang. Kan gitu ya. Itu alami. Harapullah. Semut anda perhatikan. Sosok hewan yang paling semangat dalam beramal, bekerja. Sabar, telaten, ulet. Anda perhatikan semut kalau mengambil sisa makanan, badan sebenarnya kecil, makanannya lebih gede. Dipegang sama dia dengan mulutnya, ditarik, tarik, tarik, tarik, tarik, pelan-pelan gitu. Wah, dengan susah ya, tarik, tarik, tarik. Ketika tempatnya dia di atas gitu, dia harus naik ke tembok. Anda perhatikan ini, naik ke tembok. Wah, dari mulai narik jatuh. Itu enggak putus asa. teruskan lagi. Jatuh, teruskan lagi sampai berhasil naik ke atas. Siapa yang ngajari? Semut, ikhwan. Itu telah hidayah Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Barakallahu fikum. Hah? Itu mereka. Belum lagi hewan-hewan yang lainnya lagi. Burung. Itu dikenal sebagai hewan yang paling tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sang Rasul mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan kasih kamu rezeki sebagaimana memberi rezeki pada burung. Pagi hari perutnya kosong, sore hari perutnya lapar. Siapa yang ngajari? Tidak ada burung S1. Burung berijazah. Tidak ada ya. Itu semuanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayatun ammah kepada mereka. Itu hewan-hewan, apalagi antum. Makhluk Allah Azza wa Jalla yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, dikasih akal yang sehat, dikasih kemampuan berpikir. Lebih gampang lagi mikirnya ya. Nah, Allah akan kasih dia kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ma'isyah. Hadza awalan. Yang pertama. Jangan khawatir, Allah yang mengatur semuanya. Yang kedua, rezeki sudah dibagi, diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, rezeki orang itu masing-masing. Kita diperintahkan untuk berikhtiar dan tidak ada kewajiban untuk jadi orang kaya. Kaya, miskin itu Allah yang menetapkan, bukan kita. Kalau Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang miskin, walaupun kita full untuk dunia 24 jam, bahkan lebih, ya miskin. Tidak bakal pernah jadi orang kaya. Hanya gitu ya? Agak-agak ya kan? Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah mentakdirkan kamu sebagai orang yang mampu, yang berhasil, walaupun kamu santai kerjanya. Apalagi zaman sekarang tinggal main telepon. Nah gitu ya. Waalaikumsalam. Ini pak, ngerjer satu kontainer. Misalkan begitu ya. Apa aja. Caranya gimana? Gini. Oh iya, beres. Iya, boleh. Iya, saya kirim. Gitu. Ngubungi anak buahnya. Gini. Jalan. Oh, dia di rumah. Minum teh. Taklim dan segala macamnya, jalan itu ya ikhwan, berhasil. Itu semuanya Allah yang mentakdirkan, kita hanya berusaha. Dalam menaik rezeki tidak harus jadi orang kantoran ya pak ya, tidak harus menjadi sosok muhandis, tabib atau semisalnya. Apapun yang halal kita upayakan. Dan yang berikutnya, tidak ada masalah bagi orang-orang tua barakallahu fikum untuk memberikan ilmu-ilmu duniawi kepada anak-anaknya untuk bekal mereka nanti. Tidak harus dengan menerjang perkara-perkara yang haram. Bapaknya ini misalkan sebagai pengusaha sukses, dia sudah punya manajemen yang mapan, dia panggil anaknya yang dipikir bisa untuk diajak meneruskan usaha dia, briefing anak. Suruh makan, diajari nak gini. Bapak jadi gurunya. Nih gini. Nggak usah pakai S1, S2. Nih jelas, nggak usah pakai ijazah. Bisa apa nggak bisa? Bisa nggak bisa? Bisa. Barakallah. Nih. Nak, gini. Diajak bareng-bareng, ayo sama bapak. Nanti kamu begini. Itu punya otak, dia punya akal. Dia bisa memandang, bisa mencerna, bisa mempelajari. Tanpa harus menerjang keharaman agama Allah hanya untuk ilmu itu. Bisa atau bisa? Ayahnya ini master bengkel. Kalau ada urusan yang bongkar-bongkar resi dan segala jagonya. Celengsi larinya ke dia semua. Semua mobil, semua motor dari mulai yang bagus sampai yang paling butut dia bisa. Misal. Nggak ada masalah, dia ajari anak-anaknya. Diajari. Nih cara bongkarnya, gini. Terangkan semua anaknya. Nggak ada masalah, nggak ada yang dosa. Anaknya akan bisa mencerna memahami apa yang disampaikan semua orang tuanya, langsung praktekkan segala macam, punya keahlian itu semua dengan tanpa harus melanggar perkara-perkara agama Allah. Sehingga tolong jangan hanya punya pemahaman duniawi. Target kita itu ialah ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu semuanya beres, jangan khawatir. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Dikarenakan sudah azan, kita sekarang terlebih dahulu azan salat isya berjamaah. Baru kemudian diteruskan lagi ba'da isya insyaallah ta'ala sampai ngantuk. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh.